Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Kita akan mempelajari tafsir surat An-Naba. Surat ini tergolong surat Makkiyah. Artinya, apa makna surat Makkiyah? Surat Madaniyah. Apa artinya Makkiyah? Yang turun di Makkah. Madaniyah yang turun di Madinah. Singkat gitu. Begitu. Selama setuju apa? Begitu? Itu belum tentu benar. Yang antum tahu apa? Makkiyah yang turun? Apa enggak dengar? Antum setuju enggak dengan jawaban itu? Makkiyah yang turun di Makkah? Atau antum punya maklumat yang lain? Sulaiman, belum menjawab anda. Yang turun? Fadal jawab, salah atau benar, yang penting dijawab. Apa kata dia? Sama berarti jawabannya. Farid, Makkiyah apa artinya surat Makkiyah? Gak tahu. Fadal antum jawab. Ini siapa namanya? Berdiri. Turun sebelum Nabi hijrah. Kalau Madaniyah Makkiyah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Madaniyah yang turun setelah hijrah. Ahsanta. Fadlan jazakallahu khair. Ini yang benar. Sulaiman dihafalkan, dicatat dan dihafalkan. Oh tadi, okay. Dan yang lainnya, Makkiyah artinya surat yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Madaniyah artinya setelah Nabi, surat yang turun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Meskipun turunnya bukan di Madinah, di tempat lain turunnya, tapi setelah hijrah. Itu Madaniyah. Makkiyah sebelum berhijrah. Ingat ya. Surat An-Naba. An-Naba artinya berita. An-Naba itu artinya berita. Maksudnya di sini berita yang besar. Nah, ini dari ada di ayat kedua. Nah, amma yatasaalun anin naba'il azim. An-naba. Ini nama surat ini. Baik, ayat yang pertama amma yatasaalun. Surat ini seperti surat-surat yang lain ya, dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim, yaitu ayat mustaqillah, ayat tersendiri yang memilah, memisah antara satu surat dengan surat yang lain. Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat tersendiri yang Allah turunkan untuk memilah antara satu surat dengan surat yang lain. Kecuali surat apa yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim? Surat At-Taubah, surat Bara'ah. Baik. Ayat yang pertama adalah amma yatasaalun. Nah, amma itu kalau diurai an tentang ma apa, tentang apa ya. Yatasaalun, mereka saling bertanya-tanya. Nah, ini mereka di Makkah ketika Nabi alaihissalam diutus di tengah-tengah mereka, Nabi kan membacakan ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran ya, yang berisi penjelasan, berisi petunjuk. Nah, penjelasan ilmu, petunjuk dari Allah Ta'ala. Termasuk di antara petunjuk yang datang, penjelasan yang datang dalam ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi adalah tentang berita yang besar, yaitu tentang hari kiamat, hari akhirat, tentang hari kebangkitan, hari pembalasan. Mereka saling bertanya-tanya tentang itu, tentang apa yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Allah mengatakan ayat yang kedua, anin naba'il azim, tentang an-naba'il azim, berita yang besar. Tentang itu mereka saling bertanya-tanya. An-naba, berita yang disifati oleh Allah Ta'ala dengan al-azim, yang besar. An-naba, berita yang dimaksud di sini apa? Ada sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa an-naba, berita yang dimaksud di sini adalah Al-Quran. Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi alaihissalam. Yang diantara isinya adalah berita tentang hari kiamat, hari kebangkitan ya, hari pembalasan. Yaumul akhir, yaumul ba'd, yaumul jazaa. Sebagian ahli tafsir mengatakan berita yang dimaksud di situ khusus berita tentang hari akhirat, yaumil akhir, yaumil ba'd, yaumil jazaa, hari kebangkitan, hari pembalasan. Tadi ada dua tafsir tentang ini. Ada yang menafsirkan Al-Quran, ada yang menafsirkan Ya, berita dimaksud adalah berita tentang hari akhirat, hari kebangkitan, hari pembalasan yang diberitakan oleh Nabi. Apakah dua tafsir ini bertentangan? Sebenarnya jika kita amati, ya tidak bertentangan ya. Karena berita yang besar tentang hari kiamat, hari kebangkitan, hari pembalasan, itu adalah salah satu yang diberitakan dalam Al-Quran. Ya. Mungkin itu sebabnya Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam tafsirnya beliau memadukan dua tafsir itu. Beliau mengatakan an-naba yang dimaksud di sini ma jaa'a bihi nabi sallallahu alaihi wasallam min al-bayyinati wal huda. Nah, berita yang dimaksud pada ayat ini adalah apa yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam berupa penjelasan-penjelasan dan petunjuk dari Allah Ta'ala. Wala siyama ma ja'a bihi minal akhbari anil yaumil akhir wal ba'ati wal jazai, terutama ya, apalagi yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam berupa berita-berita terkait hari akhirat, hari kebangkitan, hari pembalasan. Nah, jadi dipadukan saja. Nah, jadi sebenarnya tidak ada kontradiktif ya, tidak ada pertentangan antara dua tafsir itu. Mereka saling bertanya-tanya tentang Al-Quran, tentang ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan, yang dibawa oleh Nabi SAW. Isinya petunjuk, isinya penjelasan, berita, ya, diantara yang diberitakan dalam Al-Quran yang dibacakan pada ayat-ayat itu adalah tentang hari akhirat, hari kebangkitan, hari pembalasan. Nah, alladzihum fihi mukhtalifun, alladzi yang hum mereka fihi mukhtalifun, mukhtalifun berselisih tentangnya, tentang berita yang besar itu. Manusia, yakni ummatul da'wah secara umum ya, umat, istilah umat diklasifikasi menjadi dua, biar faham menempatkan istilah umat. Ada ummatul da'wah, ada umat al-istijabah. Hah? Harus difahami dua istilah itu, ummatul da'wah dan ummatul istijabah. Ummatul da'wah maksudnya umat yang didakwahi oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, ini umum. Nabi alaihi salatu wassalam itu kan diutus untuk jami'at taqwalain, umat manusia dan umat jin semuanya tanpa kecuali, dan itu khususnya Nabi Muhammad alaihissalam. Tidak ada nabi dan rasul sebelumnya yang mendapat keistimewaan ini. Nabi yang diutus sebelumnya, rasul yang diutus sebelum Nabi Muhammad alaihissalam, hanya diutus kepada kaumnya masing-masing dari kalangan manusia. Adapun Nabi Muhammad alaihissalam diutus untuk umat manusia dan jin seluruhnya tanpa kecuali. Tayyib, ini diantara keistimewaan, kekhususan Nabi Muhammad alaihissalam. Tayyib, jadi ada istilah ummatul da'wah, artinya umat yang didakwai, umum semua yang didakwai. Ya, masuk di dalamnya yang beriman dan yang tidak beriman. Karena sambutan umat yang didakwah itu berbeda-beda sambutannya. Ada yang sambutannya istijabah, menjawab, ya, menyambut dengan sambutan istijabah, menjawab, menerima, beriman. Ada yang sambutannya mengecewakan, yaitu mendustakan, takdzib, mendustakan Nabi Al-Sallam. Nah, mereka orang-orang kafir yang tidak beriman. Jadi jika hum fihi mukhtalifun, alladhum fihi mukhtalifun, yang mereka berselisih tentangnya, ini dibawa ke makna yang umum, hum mereka secara umum ummatul da'wah, ya berarti masuk di dalamnya yang beriman dan membenarkan berita yang dibawa oleh Nabi SAW, membenarkan mengimani Al-Quran, berita tentang hari akhir dan yang lainnya diberitakan dalam Al-Quran. Nah, baik, di antara mereka ada yang takdzib, mendustakan. Nah, ada yang menyambut dengan takdzib, mendustakan Al-Quran, mendustakan berita tentang hari akhir, mengingkari berita tentang hari akhir, itu tidak ada. Itu hal yang mustab'ad, kemungkinannya jauh, mustahil. Bagaimana mungkin? Nah, setelah hancur, ya, tinggal tulang belulang itu pun hancur semuanya, kemudian dihidupkan kembali, ini hal yang tidak mungkin. Nah, menurut sebagian mereka ini mendustakan, ya. Man yuhyil idhama wa hiya ramim. Kata mereka, man yuhyil idhama wa hiya ramim. Siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang itu dalam keadaan sudah hancur, lebur, remuk? Siapa yang bisa menghidupkannya kembali? Ini mustahil, nah, menurut mereka. Tayyib, ini golongan yang mendustakan. Golongan yang ketiga, man syakka fih, golongan yang ragu. Ragu, jadi tidak mendustakan langsung, tetapi ragu. Ragu antara percaya dengan tidak, antara percaya dengan tidak, antara percaya dengan adanya hari kiamat, hari kebangkitan, hari pembalasan, dengan tidak percaya, ragu. Nah, ini tiga golongan, yang membenarkan mengimani, yang mendustakan, yang ragu. Itu ikhtilaf yang terjadi di kalangan umat ad-da'wah secara umum. Nah, itu ikhtilaf mereka, alladzihum fihi mukhtalifun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Kalla ada tiga tafsir kalla. Ada beberapa tafsir, kesimpulannya ada tiga tafsir yang datang dari kalangan ahli tafsir. Karena ada beberapa tafsir yang datang. Kesimpulannya ada tiga yang Anda dapatkan. Nah, ada yang mengartikan kalla dengan kalimat zajr. Warada. Kalla ditafsirkan kalimat zajr warada, artinya kata yang digunakan untuk menghardik, untuk membentak pihak yang bersalah, dihardik, dibentak dengan itu. Kalla. Nah, ini berarti yang dibentak, dihardik mereka yang mukadzibun, ya, mereka yang mendustakan an-naba'ul 'adzim, berita yang besar yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk yang ragu. Adapun yang beriman tentunya tidak masuk di sini. Tafsir yang kedua yang mengartikan kalla dengan haqqan. Haqqan. Haqqan artinya benar. Yani sungguh benar. Saya alamun, mereka akan tahu kebenaran berita itu. Nah, jadi yang pertama tadi kalla, ini hardikan, bentakan kepada mereka yang mendustakan dan yang ragu. Saya alamun, mereka akan tahu nanti. Mereka akan tahu nanti kebenaran berita itu. Ketika mereka melihatnya, menyaksikannya. Yang kedua, haqqan, sungguh benar. Saya alamun, mereka akan tahu nanti. Ketika menyaksikannya. Kemudian yang ketiga, yang menafsirkan dengan makna kalla sekali-kali tidak, nafian. Kalla sekali-kali tidak, tidak seperti anggapan mereka yang mendustakan itu. Saya namun, mereka akan tahu nanti kebenaran berita itu. Nah, dan jika kita amati, perhatikan, seluruh tafsir ini tidak ada yang kontradiktif, ya. Tidak ada yang kontradiktif. Kemungkinan-kemungkinan tafsir ini, tafsir itu, ya, kemungkinannya bisa. Yang jelas ini tertuju kepada al-mukadzibun, mereka yang mendustakan berita besar itu, dan termasuk yang ragu itu. Saya alamun, mereka akan tahu nanti. Kemudian diulangi lagi pada ayat berikutnya, thumma, kemudian, kalla, saya alamun. Mereka akan tahu nanti. Kalla pada ayat yang berikutnya ini sama tafsirnya dengan kalla yang sebelumnya. Kalla saya alamun, sama maknanya persis. Dari segi makna, kata Ibn Uthaymin rahimahullah, ayat yang kedua, yakni thumma kalla sa'alamun, kalimat yang kedua, thumma kalla sa'alamun, adapun hitungan ayatnya ini ayat yang kelima, ya. Nah, ayat yang kelima ini merupakan taukid. Taukid artinya penguat terhadap ayat keempat, ayat sebelumnya. Jadi thumma kalla sa'alamun ini taukid, penguat, ya, yang semakin menguatkan ayat sebelumnya kalla sayalamun. Dari segi makna, tinjauan dari segi makna, thumma kalla sayalamun, ini penguat terhadap kalla sayalamun ayat sebelumnya. Nah, ini dari segi makna. Adapun kita lihat lafadznya itu ada huruf ataf thumma. Thumma, kemudian kalla sa'lamu. Nah, tetapi ditinjau dari segi makna, yakni ini tujuannya, ayat ini tujuannya untuk menguatkan makna ayat sebelumnya. Kalla sa'lamu diperkuat dengan thumma kalla sa'lamu. Begitu. Ya. Dan ilm yang dimaksud di sini, kata Ibn Uthaymin rahimahullah, wal muradu bil ilmi alladhi tawa'adahum Allah bihi huwa ilmul yaqin alladhi yushahidunahu ala hasbi ma ukhbiru bihi. Mereka akan tahu nanti, akan tahu, nah, akan mengetahui. Ilm yang dimaksud di sini, pengetahuan yang dimaksud di sini, ilmu pengetahuan yang dimaksud di sini adalah ilmu yakin. Tingkatannya ilmu yakin, ilmu yang meyakinkan, yang mereka saksikan sesuai yang diberitakan. Diberitakan kepada mereka, ya, ketika terjadi kiamat, bumi bergoncang, ya, gunung-gunung berterbang dan seterusnya, langit retak-retak. Itu semua yang diberitakan itu yang terjadi di hari kiamat, mereka akan saksikan. Nah, balasan bagi orang-orang yang mendustakan, yang kafir, yang tidak mau beriman, akan dimasukkan dalam neraka. Mereka akan saksikan neraka itu dihadirkan di hadapan mereka, mereka lihat. Nah, ini ilmu yakin, ilmu yang meyakinkan, tidak menyisakan keraguan sedikit pun karena disaksikan langsung. Nah, itu yang dimaksud di sini. Saya alamun, mereka akan mengetahui nanti. Sekarang bisa saja mereka mendustakan, bisa saja mereka ragu. Tetapi nanti ketika tiba waktunya, ketika kiamat itu terjadi, apa yang diberitakan dalam Al-Qur'an oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka akan saksikan dan saat itu mereka akan mengetahui dengan yakin karena disaksikan sesuai yang diberitakan dalam Al-Qur'an. Baik. Ada berapa tafsir kalla? Fadhlan, 3. Sebutkan yang pertama. Salah satunya. Terserah salah satunya. Kali kata untuk membentak, menghardik, baik. Makna lainnya? Tafsir lainnya? Ugasa. Sekali-kali tidak sebenarnya. Nah, yang dimenafikan. Tinggal antum berdua. Benar, sungguh, benar. Yakni sungguh benar bahwa mereka akan mengetahui nanti. Gitu. Baik. Antum apa bagiannya? Saya lamun. Mereka akan tahu nanti. Kapan itu? Kapan mereka akan tahu? Sekarang kan mereka mendustakan. Tapi dikatakan mereka akan tahu nanti. Kapan itu? Mereka akan tahu. akan mengetahui bahwa benar ternyata yang diberitakan dalam Al-Quran oleh Nabi Muhammad SAW. Kapan itu? Ketika pengetahuan yang dimaksud di sini ilmu apa ini? Tingkatannya ilmu. Mereka mengetahui dengan ilmu yang dua-duanya tentu ada. Hah? Ilmu apa? Mereka akan mengetahui dengan ilmu yang dari mana? Asalnya dari mana? Antum. Dari mana asalnya? Daerah asalnya? Makassar. Coba Makassariun bantu dia. Mana? Mana kaumnya ini? Ayolah kaumuk. Kaumnya itu mana? Makassariun mana? Berdiri semua. Dua ini tadi, dua pertanyaan ini terus dijawab. Kapan mereka mengetahui yang dikata saya? Namun mereka akan tahu nanti. Kapan itu? Makassar? Makassari? Mana? Coba berdiri dulu Makassariun. Berdiri dulu, berdiri, berdiri, berdiri. Ada saudaranya butuh bantuan kok semuanya menghilang. Enggak begitu caranya. Harus tolong-menolong, ha. Dalam kebaikan ini. Mana? Ha? Ha? Atau semuanya nasifatnya pengecut? Maka Makassariun pengecut semua. No? Hah? Kalau tidak ada yang mau berdiri, ah itu Salman. Ah. Mereka akan mengetahui nanti kapan maksudnya itu. Salman, mereka akan mengetahui nanti. Itu kapan nanti itu maksudnya? Ketika mereka menyaksikan kiamat itu. Ketika mereka menyaksikannya. Baik. Saya alamun mengetahui dengan ilmu. Ya alamun. Yani mereka akan mengetahui. Pengetahuan ilmu yang dimaksud di sini ilmu apa? Tingkatannya. Anak ingin yang setingkat ini, bukan sebenarnya bukan tingkatannya Salman, bukan tingkatannya Hilal. Yang di bawahnya mana? Maka serius. Mana Hilal? Tunjuk salah satu mereka. Antum yang nunjuk. Minta bantuan sana. Cepat. Cepat ini hampir adhan ini. Siapa sebut namanya? Sebut namanya. Hah? Siapa? Siapa namanya? Salah satu teman Antum di Makassar. Mbak selain Hilal. Yang Hilal, selain Hilal. Hah. Antum takut nyebut namanya? Hah? Kalau mau minta bantuan jangan takut. Pondok siapa? Muhammad, mana Muhammad? Aywa, Muhammad. Ilmu apa itu? Ilmu yakin. Naam. Ilmu yakin. Baik. Baik, jazakumullah khairan. Cukup ya. Kita siap-siap salat. Fadhil subhanallah bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.